Lirikan matamu menarik hati. Oh, senyumanmu manis sekali sehingga membuat aku tergoda. Sebenarnya aku ingin sekali malu rasanya. Biar ku cari nanti caranya. Saka